بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله، semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sebagaimana yang diingatkan oleh Ustaz Al-Ustaz Ja'far, bagaimana luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan ini kesemuanya membutuhkan sebuah perjuangan sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sekian banyak, dan kita yakin di antara sekian nikmat yang terbesar adalah nikmat dan kita mampu istiqamah ala sunnah, di atas sunnah. Dan tentunya barakallahu fikum, untuk terjaganya curahan nikmat Allah ini sehingga istiqamah kita semakin tegar dan semua nilai kebaikan semakin bertambah, menuntut kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, sehingga Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang yang perlu juga kita ingat, sangat sedikit orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyash syakur. Demikian Allah ingatkan, sedikit dari hambaku yang mampu untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga nikmat dari sebuah kemurnian agama yang sudah Allah tanamkan dalam hati-hati kita, Dan insya Allah kita mulai merasakan dinginnya nikmat itu, indahnya nikmat itu. Ini kesemuanya barakallahu fikum membutuhkan perjuangan dari kita, membutuhkan upaya daripada kita, sehingga dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita rasakan ini akan semakin kita rasakan manisnya. Ikhwati fillah yang semoga Allah merahmati kita semuanya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, melihat bagaimana ketekunan dalam beribadah yang beliau lakukan, bagaimana semangat yang dimiliki oleh Rasulullah, bahkan beliau sebagaimana yang telah Allah ingatkan, wa wada'na 'anka wizrak, bahkan juga sebagaimana yang Allah ingatkan, dan ini merupakan i'tiqad kita bahwa beliau adalah orang yang ma'sum. Tetapi hal itu bahkan membawa untuk selalu menghibah kepada Allah dan semakin tunduk kepada Allah. Dan ia membawa keheranan Aisyah. Sehingga sebagai jawaban dari sebuah keheranan beliau menyatakan, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku untuk menjadi hamba Allah yang selalu bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sifat para anbiya, Allah sifati. Nabiullah Ibrahim dengan sebuah sifat yang mulia, wa kana 'abdan syakura, Ibrahim adalah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bentuk dalam rangka untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tentunya untuk kita memiliki sebuah saham, memiliki barakallahu fikum sebuah usaha, sebuah mujahadah yang dengannya insyaallah terjaga sunnah dalam kehidupan kita dan sampai kepada saudara-saudara kita. Dan tentunya yang kita harapkan, sunnah yang kita rasakan, ini akan selalu kita rasakan dan dirasakan oleh umat, dan menjadi penghujung akhir kehidupan kita yang tentunya adalah husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Wallahi ya ikhwah, tegaknya agama Allah subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan, dan ini bagian ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan perjuangan daripada kita. Demi Allah, hal ini bukan menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat dha'af. La. Demi Allah, bahkan ini merupakan i'tiqad kita, Allah itu aziz, Allah itu dengan sifatnya al-kabir, bahkan kita meyakini Allahu Akbar, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala demikian agungnya. Wallahi Allah tidak mengambil kemanfaatan sedikit pun, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bertambah kemuliaan dengan upaya apapun yang dilakukan oleh manusia. Tetapi demikian luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kesempatan kepada para hambanya, Allah turunkan syariah, dan dari situ Allah subhanahu wa ta'ala melihat para hambanya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan jaza tentunya bagi siapa yang tunduk dari apa yang Allah turunkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita katakan bahwa terjaganya, di antara bentuk akan tegaknya agama itu membutuhkan perjuangan daripada kita semuanya. Dan yang merupakan kesempatan yang paling besar yang Allah tawarkan dalam kehidupan kita. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah subhanahu wa ta'ala itu membeli. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan sebuah perniagaan yang paling besar. Sebuah perniagaan yang paling agung. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak ada tawaran dan fiqh yang berkaitan tentang perniagaan yang melebihi daripada besarnya perniagaan yang Allah tawarkan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kita sebuah perniagaan. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim, cukup dengan kita menyadari dan mengetahui siapa pembelinya. Kita mengetahui yang membeli adalah Allah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau hal ini belum menggugah tentang besarnya dan agungnya perniagaan, dengan apa Allah membeli? Allah nyatakan, bi'anna lahumul jannah. Allah akan membeli dengan jannah, dengan syurga. Tapi apa barakallahu fikum yang kita jual? Apa yang kita niagakan? Allah nyatakan, Allah ingatkan, yang Allah perniagaan, yang Allah tuntut perniagaan daripada kita dari dua sisi yang Allah sebutkan, yaitu Allah menuntut daripada harta kita, naam, dan daripada nyawa yang kita miliki. Karena barakallahu fikum dengan dua ini, dan dua ini barakallahu fikum bagian yang dengannya akan tegak agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, agama akan tegak dengan dua cara. Agama akan tegak dengan dua cara. Yang pertama, barakallahu fikum, bisayf wassinan, tegak dengan jihad. Tegak barakallahu fikum dengan siap untuk tercurahkan darah kita. Ini cara yang pertama. Nah, dan cara yang kedua, agama akan tegak barakallahu fikum, agama akan tegak, yaitu diantaranya dengan al-ilm, dengan ilmu, dengan ditebarkannya ilmu, dijaganya ilmu. Ini diantara bagian yang dengannya agama akan tegak, tidak akan mungkin terpilahkan. Dan juga warahmatullahi wabarakatuh, subhanallah, setiap kita sekarang mengambil posisi di mana, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kejujuran kita dalam semua kondisi. Mungkin kita akan bertanya, apakah kita sekarang ada jihad? Mungkin kita bertanya, dengan apa kita jihad? Apa yang bisa kita lakukan? Ini mungkin pertanyaan bagi kita. Bahkan mungkin ada yang jujur dalam hatinya ingin memberikan segalanya. Makanya Allah ingatkan dalam firman Allah tentang kisah bagaimana kondisi sebagian orang. Sehingga Allah ingatkan, wa minhum man sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara mereka ada yang jujur dari apa yang telah mereka sumpahkan kepada Allah, apa yang mereka janjikan. Dan Allah nyatakan, faminhum man qada nahbah. Ada di antara mereka yang telah gugur, telah wafat dalam peperangan. Wa minhum may yantadhir. Tetapi ada di antara mereka yang dalam kondisi menunggu. Subhanallah. Kondisi kita sekarang ya ikhwah, mampukah kita meletakkan semangat hati kita? Barakallahu fikum, kita mendapatkan al-jihad, dan Allah tentunya maha mengetahui Tetapi tidak mampukah kita untuk berupaya untuk memposisikan dalam posisi yang selanjutnya, yaitu wa minhum man yantadhir, ada di antara mereka yang menunggu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis, orang yang lam yuhaddits nafsahu bil jihad mat ala syu'batin minan nifaq. Orang yang tidak pernah mengajak bicara hatinya dengan jihad, tidak pernah terbetik dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui kejujuran hati seseorang. Orang yang tidak pernah mengajak bicara hatinya dengan jihad, mat ala syu'batin minan nifaq, dia akan mati di atas cabang kenifakan. Wallahi ya ikhwah, dalam posisi sebagai orang-orang yang menunggu ini, barakallahu fikum, membutuhkan kita untuk saling meringankan. Membutuhkan kita, barakallahu fikum, untuk menjadi umat yang memiliki semangat, yang memiliki, barakallahu fikum, sebuah harapan yang besar. Karena tentunya kita mengingat bahwa as-sunnah ini merupakan nikmat Allah yang besar. Nikmat Allah yang besar yang membutuhkan jiwa yang besar untuk kita, barakallahu fikum, mampu. Dan kita tentunya memohon kepada Allah agar kita mampu untuk menjadi membawa pengibar daripada panji yang agung ini, yaitu as-sunnah. Maka di sini, barakallahu fikum, tentunya ada di antara mereka diingatkan oleh Syekh Utsaimin, ada yang sanggup untuk melakukan pembelaan as-sunnah itu dengan ilmunya, dan itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga, barakallahu fikum, tidak menutup kemungkinan, dan bahkan Allah memberikan kesempatan kepada semuanya untuk tegaknya sunnah sesuai dengan kapasitasnya. Dan Allah itu Maha Adil. Sekali lagi, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Setiap kita dengan kapasitas kita tentunya bisa memberikan nilai atau bagian daripada perjuangan untuk tegaknya sunnah. Kita mengingat, barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh para salaf kita, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal perjuangan, dimulai dengan keadaan yang ataupun kondisi yang sangat dan sangat sulit. Kita bisa membaca sirah Rasulullah. Kita bisa membaca perjuangan, barakallahu fikum, para tabi'in. Kita bahkan yang paling dekat dengan kita, kita bisa membaca, bahkan kita bisa mendengarkan bagaimana kisah perjuangan seorang imam, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tentunya, barakallahu fikum, apa yang beliau lakukan dan yang dilakukan oleh, barakallahu fikum, para murid untuk tegaknya, barakallahu fikum, as-sunnah. Yang mungkin, barakallahu fikum, pada waktu itu kita katakan sangat mungkin ada di benak al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab bahwa apa yang beliau lakukan, barakallahu fikum, seakan-akan, dan sangat mungkin itu ada di benak beliau, yaitu seakan-akan tidak mendapatkan nama, atau bahkan mungkin tidak tergambar di benak beliau akan mendapatkan sambutan yang demikian besar, mengingat beliau diusir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bahkan keputusan pengusiran itu datang dari para amir, yang diikuti, warahmatullahi wabarakatuh, dengan kebencian dari para segolongan umat, bahkan dari para ulama su', berbagai teror, intimidasi. Subhanallah. Sehingga, barakallahu fikum, beliau seakan-akan bergerak hanya sendiri awalnya, tidak mendapatkan sambutan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, sebagaimana yang Allah ingatkan, "Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami sungguh, atau orang yang bersungguh-sungguh, niscaya kami akan berikan kami akan bukakan kepada mereka jalan-jalan kami. Ikhwati fillah, jika orang-orang kufar, orang-orang Yahud contohnya, sebagaimana yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, Allah katakan وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ, mereka selalu berupaya membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wallahi ikhwan, membuat kerusakan di atas muka bumi itu mereka lakukan dengan segala cara mereka, dengan waktu mereka, dengan harta mereka, dengan ilmu mereka, berbagai cara mereka barakallahu fikum. Mungkin sebagaimana contohnya yang mungkin antum ketahui semuanya, pada tahun 1897 atau 79 barakallahu fi, kita mengingat sebuah pertemuan Yahudi di Swiss yang dipimpin tentunya kita mengingat yaitu Theodor Herzl kalau tidak salah, demikian namanya, yang kemudian muktamar yang demikian panjangnya dari orang Yahudi ini dan tokoh-tokoh Yahudi untuk merumuskan apa yang mereka namakan dengan Protokolat As-Suhyuniyah, yaitu protokolat Yahudi yang mana mereka cantumkan, mereka sepakati, dan mereka akan mengupayakan dengan berbagai cara. Sekian banyak protokolat, bahkan seakan-akan kerusakan yang ada pada masa kita, bahkan disebutkan di antara bentuk protokolat yang ada pada poin yang kesekian, akan dimunculkan apa yang dinamakan dengan krisis global. Sehingga umat ini barakallahu fikum dijadikan untuk selalu bergantung kepada sistem bisnis yang penuh dengan riba, dan semakin menjauh daripada sistem syariah dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Bahwa mereka itu berupaya, tidak ringan jalan yang mereka lakukan. Dan itu tentunya merupakan bagian dari para musuh kita, dari sekian banyak musuh kita, dari orang-orang munafik, naam, ahlul ahwa. Subhanallah, terlalu banyak ikhwah golongan yang ingin meruntuhkan dakwah salafiyah, terlalu banyak. Dan mereka tentunya memiliki berbagai kemungkinan, atau mereka memiliki berbagai kemudahan, baik daripada sisi duniawiyah, naam, dan juga kadangkala barakallahu fikum, mereka memiliki semangat yang tinggi untuk menghancurkan berbagai konspirasi yang mereka lakukan. Dan antum telah membaca sebagaimana yang dipaparkan dalam majalah syariah, bagaimana sebuah langkah-langkah yang dilakukan baik oleh orang-orang kufar ataupun orang-orang munafik untuk meruntuhkan dakwah Ahlus Sunnah. Dan itu tentunya menuntut kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Dan ini tentunya barakallahu fikum, sekali lagi, bahwa agama yang besar membutuhkan perjuangan sesuai dengan, atau setiap kepada setiap kita, nah, tertuntut untuk memiliki nilai perjuangan dalam kehidupannya sesuai dengan kondisinya ataupun kapasitasnya. Dan ini tentunya barakallahu fikum merupakan bentuk ta'awun yang terbaik dan terindah jika diwujudkan semuanya. Apa yang kita lakukan adalah untuk tegaknya sunnah, keikhlasan sebagaimana yang diingatkan oleh Ustaz. Wallah, ini sandaran. Semakin besar amalan yang akan antum lakukan, semakin besar tertuntut sebuah keikhlasan, ketulusan. Wallahi ikhwan, yang antum berupaya untuk menolong ini adalah agama Allah. Antum ini berupaya untuk menolong agama Allah, sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Coba ingat dalam Sahih Al-Bukhari, seorang wanita pelacur seorang wanita yang biasa menjual dirinya untuk mencari penghidupan. Tiba-tiba warakallahu fikum, di tengah perjalanan dia mendapatkan seekor anjing yang haus. Nah, seekor anjing yang haus, yang kemudian warakallahu fikum, dengan hati yang demikian lembutnya, dengan ketulusan, dia masuk, dia lepas, naam, terompahnya, dia masuk ke tempat atau menuju ke tempat yang ada airnya, kemudian dia ambil, kemudian diminumkan ke anjing itu. Apa jazanya? Sebutkan dalam hadis, faghafaralah. Ya ikhwah, wanita ini diampuni dosanya. Wanita ini dimasukkan ke dalam surga bukan suatu dalam perkara yang besar. Tetapi benar apa yang dikatakan oleh para ulama, rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah. Besarkan posisinya dengan niat. Tidak ingatkah antum kisah yang terjadi, yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ada dua, atau ketika ada seorang ibunda yang membawa dua anaknya datang di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengaku bahwa sekian hari tidak masuk di perutnya sesuatu apapun. Dia meminta daripada Aisyah, maka Aisyah masuk ke dalamnya dan mendapatkan 3 korma. Maka diberikanlah 3 korma ini untuk ibu itu. Maka kemudian 1 dikasihkan yang di sebelahnya, dan 1 lagi dikasihkan dengan yang di sebelahnya. Ketika keduanya sudah makan, dan ketika ibunya akan memakan, maka kedua tangan anak ini berebut untuk mengambil. Dengan kasih sayang demikian tingginya, dia tidak memakan itu kurma, tapi dia belah kurma itu kemudian dikasihkan untuk kedua anaknya. Pemandangan yang sangat menakjubkan ini disampaikan kepada Rasulullah. Dan apa yang dikabarkan Rasulullah kepada Aisyah? Dengan sebab apa yang dilakukan oleh wanita ini? Wanita min ahli jannah. Allah akan masukkan wanita itu ke dalam syurga. Ringkas kata yang kita ingin mengambil hikmah, apa yang akan kita lakukan ini membutuhkan niat yang besar. Apa yang antum akan perjuangkan barakallahu fikum adalah sunnah. Nah, yang barakallahu fikum dibenci, dicaci, sebagaimana disebutkan, naam, oleh para ulama yang sering antum baca, bagaimana ungkapan mereka pada setiap masa, mereka mendapatkan hal yang sama, kebencian dari kebanyakan umat, kedengkian daripada kebanyakan umat, makar dan berbagai hal. Ini ya ikhwan yang akan kita berupaya untuk menjadi dan dipilih oleh Allah untuk menjadi golongan yang mengibarkan, naam, apa yang dibenci oleh umat ini. Kita meminta kepada Allah agar kita dijadikan sebagai kafilah. Kafilah ghuraba, kafilah yang asing. Dan memang akan memunculkan suatu keanehan, yang mana kadangkala tentunya orang berlomba dengan apa yang mereka memiliki. Mereka hanya melihat barakallahu fikum, dan mencari dan berlomba dengan apa yang bisa dilihat oleh mata mereka, yang terbatas barakallahu fikum dengan batasan duniawi. Dan sekarang kita dituntut dengan apa yang kita lihat sekarang ini, apa yang ada di hadapan kita, bagaimana arah pandangan mata kita, kita alihkan dengan pandangan hati. Barakallahu fikum, yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, mampu melihat apa yang ada di sisi Allah lebih nyata dari apa yang dilihat oleh matanya di dunia ini. Dan kita tentunya mengetahui tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ini yang menjadi motivasi, maka subhanallah, sebagaimana para sahabat, pandangan hati mereka, pandangan hati seorang mukmin barakallahu fikum, itu melihat bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih nyata dari apa yang dilihat oleh matanya. Berat ya, ikhwan. Kita melihat dengan mata kita apa yang ada, tapi bisa dikalahkan dengan pandangan hati. Sebagaimana apa yang dikatakan, bahkan sering kita melihat kisah para sahabat yang seakan-akan dunia demikian sempitnya ketika jihad ada di hadapannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup tentunya, yang ingin saya ingatkan untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya, dan semoga ada manfaatnya. Wallahi, hal yang demikian besarnya ini membutuhkan ta'awun dan semangat daripada kita. Dan ini tentunya bagian daripada mujahadah, na'am, yang membutuhkan keikhlasan, kesabaran, kebersamaan. Dan tentunya barakallahu fikum, kita meminta kepada Allah untuk Allah mudahkan. Karena apa yang akan antum jalani barakallahu fikum perkara yang berat. Tapi semoga sebagaimana yang disampaikan akan manis. Naam, manis yang kita harapkan barakallahu fikum, sesuatu yang akan membawa curahan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan dengan apa yang kita miliki kita menjadi asbab terbukanya hidayah saudara-saudara kita dan terjaganya hidayah bagi diri kita. Ini yang kita harapkan. Dan tentunya sebagaimana diingatkan oleh Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Dan tentunya barakallahu fikum, dengan apa yang kita miliki, kita berupaya untuk menjadi yang terbaik. Nah, menjadi lisan bagi yang terbaik dan membantu untuk jalannya sesuatu yang terbaik tentunya dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.